cida nyerita rasana pegat asih pegat durian orang saukur nganarimakeun carita orang penggas di jalan tali ka asih kedah pegat papisah ilang rasa ilang katresna endah nyorang mangsa tukang jantung panglipur rasa nyesa sana.